Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, surat Al-Anbiya yang kita kaji pada hari ini adalah ayat ke-48. Dan ini merupakan inti dari surat Al-Anbiya itu, sesuai dengan namanya para nabi. Dan pada hari ini dan seterusnya kita akan menceritakan kisah beberapa orang nabi, yang dimulai dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'a wa dzikra lil muttaqin. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerang serta pembelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dimuliakan Allah, setelah dari ayat 1 sampai 47 Allah memberi prolog yang begitu banyak tentang bagaimana kekuatan iman, tentang bagaimana kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya dan keesaannya. Baru di ayat 48 ini diceritakan sampel para nabi yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah yang maha kuat, beriman kepada Allah yang maha kaya, beriman kepada Allah sang pemberi rezeki, beriman kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memulai kisahnya dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dulu pada masa Nabi Musa dan Harun juga menurunkan kitab suci. Tujuan dari diturunkan kitab suci adalah bimbingan, panduan yang akan mengarahkan hidup manusia ke jalan bahagia. Orang yang bahagia tidak memiliki rasa takut dan sedih dalam hidup ini, karena dia bersama Allah pemilik. Orang yang mengikuti bimbingan dan panduan Allah mendapatkan dia awazikro, dia sinar, bagaikan orang yang pergi di malam hari, di mana sinar sangat dibutuhkan di dalam suatu perjalanan menuju satu kota. Maka ketika kota itu di sepanjang jalannya diberi lampu-lampu jalan, tentu lebih nyaman dibandingkan jalan yang tidak memiliki lampu sama sekali. Tidak saja itu, Allah mengilustrasikan bagaimana kitab suci sebagai bimbingan, dia juga ditemukan banyak sekali peringatan, zikro, peringatan. Di samping itu, kita juga menemukan rambu-rambu lalu lintas yang lengkap. Tujuannya satu, agar pengendara dan pengemudi sampai ke tujuan dengan selamat, agar pengendara dan pengemudi merasa nyaman di dalam perjalanan, agar orang yang dinanti, orang yang menanti atau dinanti merasa nyaman bahwa orang yang di perjalanan itu juga akan sampai dalam kondisi yang sehat walafiat. Inilah bimbingan, inilah panduan yang diberikan Allah kepada para rasul terdahulu dan diberikan Allah pada hari ini berupa kitab suci Al-Qur'an dengan satu tujuan, memberi pencerahan, memberi penerangan dan memberi pelajaran bagi siapa? Tentu saja bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah pernyataan disebutkan, barang siapa yang takut kepada Allah, dia tidak akan merasa takut dan sedih dalam hidup ini. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita minta penjabarannya lebih lanjut di ayat 48 dari surah Al-Anbiya ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kita patut mempertanyakan, ya, kenapa kemudian setelah Allah menjelaskan tentang hari akhirat, kemudian Allah berpindah cerita kepada kisah para nabi dan rasul yang nanti di ayat 48 dan seterusnya nanti Allah akan menceritakan beragam kisah para nabi. Ada kisah Nabi Musa yang pada hari ini kita bicarakan, walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Begitu juga dengan kisah nabi-nabi yang lain, ya, ada kisah Nabi wazan nuni nabi nabi Yunus izahaba mughadiban, begitu juga dengan nabi Lut dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya kita kembali bercermin dan berkaca bahwa kita sekarang ikut siapa. Kalau kita kemudian mengklaim bahwa tindakan jahat kita itu mengikut suatu nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para nabi dan rasulnya adalah orang-orang yang baik. Para nabi dan rasulnya itu adalah percontohan untuk kebaikan, bukan dijadikan sebagai kambing hitam untuk mengatakan bahwa tindakan mereka itu adalah karena mengikut para nabi dan rasulnya. Nah, di dalam ayat ini kita diperkenalkan dengan Nabiullah Musa dan juga Harun. Seperti apa itu? Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan, bahwa kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa yaitu adalah Furqan, berfungsi sebagai pembeda antara kejahatan dan kebaikan, wadiyaan dan juga sebagai sinar kehidupan, wa zikra lil muttaqin, dan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada alasan bagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Kenapa? Karena kitab Taurat sendiri Furqan, sebagai pembeda antara kejahatan dan kebaikan. Kitab Taurat sendiri adalah diaan, sebagai petunjuk hidup. Jadi kalau ternyata hidup mereka sesat, berarti mereka tidak mengikuti kitab Taurat itu. Wa zikra, dan pelajaran-pelajaran yang baik buat kehidupan dan untuk menata kehidupan ini bagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ya. Dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain pada akhirnya. Nah, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita semua bahwa secara khusus di ayat ini Nabi Musa dan Harun adalah orang-orang yang baik. Di dalam surat Taha sebelumnya kita sudah diperkenalkan bagaimana sepak terjang Nabi Musa dan dengan Nabi Harun yang tetap mentahankan akidah mereka, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyembah kepada Allah, ya. Sampai akhirnya dengan marah Nabi Musa mengatakan kepada si Samiri, ya, lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa. Tuhan yang kamu sembah ini, wahai Samiri, kami akan bakar dan debunya itu akan kami sebarkan ke lautan sehingga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Innama ilahukumullahul ladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in 'ilma. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ilmu pengetahuannya itu sangat luas sekali. Begitu juga dengan Nabi Harun alaihissalam, ya, ketika dia harus menghadapi kaumnya yang ingkar dan beralih kepada penyembahan, dia kemudian mengatakan apa, ya, innama ilahukumul ani'budullaha, ya, fattabi'uni, ya, hendaklah kami, wa'ati'u amri, ikuti aku dan taati, itu adalah jalan yang lebih baik, kata Nabi Harun alaihissalam. Intinya adalah bahwa pada ayat ini untuk pertama sekali kita diperkenalkan dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun adalah para nabi dan rasul Allah yang baik, yang mengajarkan yang baik, yang menjadi percontohan yang baik. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang mengklaim umat Nabi Musa dan Nabi Harun, tetaplah berpijak atau berpegang kepada ajaran-ajaran baik yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dan juga Nabiullah Harun alaihissalam. Saya kira itu saja. Terima kasih perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, kitab suci itu bimbingan terbaik. Kitab suci Nabi Musa yang berbentuk Taurat dan Nabi Isa berbentuk Injil itu adalah terbaik pada masa mereka. Namun setelah Al-Quran turun, tidak ada lagi status Taurat dan Injil yang baik itu. Karena apa? Karena Allah telah menggantikannya, menasakhnya. Sebagaimana keberadaan Nabi Musa dan Nabi Isa adalah baik pada masanya. Ketika Nabi Musa dan Nabi Isa wafat, ajaran mereka pun berpindah. Nabi Musa sudah habis masanya ketika Nabi Isa ada. Jadi pengikut yang namanya setia dengan Nabi Musa harus mengikuti Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa pun tiada, yang ada kemudian pada masa itu Nabi Muhammad, dan sampai saat ini Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa harus mau tidak mau, kalau dia menyatakan sebagai bertuhan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berimanlah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dan semuanya beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Inilah yang disebutkan Allah di dalam pelajaran pertama sampai ayat 47 dari surah Al-Anbiya. Maka ketika ditulis di ayat 48 ini, maka keberadaan Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Harun adalah nabi-nabi terbaik pada zamannya. Kitab-kitab mereka adalah kitab-kitab terbaik pada zamannya. Namun saat ini kitab suci Al-Quran itulah bimbingan terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.